الحمد لله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin fid dar. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, semoga kita senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini kita kembali bertemu dalam kajian hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dari kitab Riyadhus Shalihin min kalami sayyidil mursalin sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang ditulis oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala rahmatan wasiah. Pada kesempatan yang baik ini kita masih dalam pembahasan tentang hadis-hadis berkaitan dengan al-khawf dan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana hadis-hadis ini tentu diharapkan dengan mendengarnya dapat memberikan atau menanamkan rasa takut dalam diri kita kepada Allah Azza wa Jalla, yang mana rasa takut tersebut mendorong kita untuk meningkatkan amal-amal kebaikan dan untuk menjauhi larangan-larangan Allah. Serta dengan mendengarkan hadis-hadis ini bertambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan bertambah pula ketakwaan kita kepadanya. Hadis yang akan dibahas pada kesempatan yang baik ini yaitu hadis Al-Miqdad radhiyallahu anhu wa anil Miqdad yakni Ibnu Al-Aswad radhiyallahu an. Beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tudna asy-syamsu yaumal qiyamati minal khalqi hatta takuna minhum kamiqdaril mil kamiqdari milin. Qala Sulaim ibnu Amir ar-rawi anil Miqdad, fa wallahi ma adri ma ya'ni bil mil, أمسافة الأرض أم الميل الذي تكتحل به العين فيكون الناس على قدر أعمالهم في العرق فمنهم من يكون إلى كعبين ومنهم من يكون إلى ركبتين فمنهم من يكون إلى كعبيه ومنهم من يكون إلى ركبتيه ومنهم من يكون إلى حقويه ومنهم من يلجمه العرق إلجاما وأشار رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده إلى فيه. حديث رواية إمام مسلم dalam صحيحه. Kata Al-Miqdad ibn al-Aswad radhiyallahu anhu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tudna asy-syamsu yaumal qiyamah min al-khalqi, akan didekatkan matahari pada hari kiamat kelak, akan didekatkan dengan para hamba Allah. Hatta yakuna minhum kamiqdari mil, sehingga hatta takuna minhum kamiqdari mil, sehingga matahari tersebut sangat dekat sejarak satu mil. Kata Sulaim bin Amir, perawi hadis ini dari Al-Miqdad Ibn Al-Aswad radhiyallahu an, kata Sulaim, fawallahi ma adri, demi Allah, saya tidak mengetahui, ma ya'ni bil mil, apa yang dimaksud dengan mil, yani jarak satu mil, amasahat al-ardi, apakah yang dimaksud dengan satu mil itu jarak ketika seorang, atau jarak ketika di bumi ini, perjalanan satu mil, perjalanan dua mil, perjalanan tiga mil, yaitu 1.5 kilometer setiap satu mil. Amasahat al-ardi, apakah jarak yang di bumi ini? Amil mil alladhi tuktahalu bil'ain, ataukah mil yang dimaksud, yaitu yang semacam alat yang digunakan untuk memakai celak mata. Jadi sangat dekat. Fayakunu an-nasu ala qadri a'malihim fil araqi, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, manusia ketika itu tergantung atau sesuai dengan amal-amal mereka dalam hal berkaitan dengan keringat, ya. Faminhum man yakunu ila ka'bay, di antara mereka ada orang yang mana keringatnya sampai ke kedua mata kakinya. Wa minhum man yakunu ila rukbatayhi, dan ada juga di antara manusia yang keringatnya sampai ke lututnya, sampai ke dua lututnya. Wa minhum man yakunu ila ikwayhi, dan juga ada di antara mereka yang keringatnya sampai ke pinggangnya, yakni kedua pinggangnya. Wa minhum man yuljimuhul araqu iljaman, dan ada di antara mereka yang tenggelam dalam keringatnya atau keringatnya sampai ke mulutnya, sampai ke ujung telinganya, ya, ibarat kendali. Wa asyara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi yadihi ila fi, dan Rasulullah sallam mengisyaratkan atau memberi menunjuki dengan tangannya, yaitu sampai ke mulutnya. Ini menunjukkan bahwa keringat itu sampai ke mulut seseorang. Hadis ini hadis riwayat Imam Muslim dalam sahihnya. Kemudian hadis yang berikutnya, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qal, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya'raqun nasu yaumal qiyamati hatta yadhhaba araquhu fil ardi 70 dhira'an wa yuljimuhum hatta yablugha adhanahum, yang artinya bahwa manusia akan berkeringat di hari kiamat kelak sampai-sampai keringatnya itu masuk ke dalam tanah 70 dhira'an, sebanyak sejauh 70 hasta. Wa yuljimuhum hatta yablughu adhanahum, dan ada pula keringat yang sampai kepada telinga seseorang. Jadi menjadikan, ya, menjadikan keringat, dia tertutup mulutnya sampai ke mulutnya dan kedua telinganya. Kedua hadis ini menjelaskan kepada kita tentang keadaan manusia di hari kiamat kelak, di hari ketika Allah mengumpulkan manusia di padang mahsyar, dan itu pasti terjadi. Matahari didekatkan dan Allah Maha Kuasa untuk mendekatkan matahari itu kepada hamba-hambanya. Dan kita tidak boleh kemudian untuk menghadapkan hadis ini dengan akal-akal kita yang sempit, yang terbatas, karena dikhawatirkan seorang akan mengingkari hadis ini karena tidak masuk dalam akalnya. Hari kiamat suasananya berbeda dengan di dunia, tidak akan sama. Hari kiamat memiliki kedahsyatan yang luar biasa. Salah satunya adalah didekatkannya matahari sampai di atas kepala manusia. Sangat dekat. Jangan kita benturkan dengan akal kita. Karena kalau di dunia, pada derajat-derajat tertentu, manusia akan mati. Karena kepanasan sinar matahari. Tetapi di akhirat suasana yang berbeda. Janganlah seorang menyamakan dan tidak bisa dia bayangkan bagaimana keadaan tersebut. Allah yang maha mengetahui, Allah yang maha kuasa. Fa'alun lima yurid, dia berbuat apa yang dikehendakinya. Kita adalah hamba-hamba Allah yang wajib beriman kepada apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadis ini benar. Hadis ini sahih. Dan keadaan manusia di hari kiamat seperti apa yang digambarkan oleh hadis ini. Didekatkan matahari di atas kepala mereka. Dalam jarak 1 mil. Sehingga kemudian keluarlah keringat. Masing-masing orang dengan keringatnya yang akan dialaminya tergantung pada amal perbuatannya. Tergantung pada amal perbuatannya. Maka berbahagialah orang-orang yang dinaungi oleh Allah dengan naungannya di hari kiamat kelak. Yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam tentang 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah dengan naungannya di hari kiamat, di hari yang tiada naungan kecuali naungan Allah. Tetapi tidak semua mendapat naungan itu. Sebagian dari manusia yang memiliki sifat-sifat yang disebutkan dalam hadis 7 golongan. Atau hadis-hadis lain yang menjelaskan tentang orang-orang yang mendapatkan naungan Allah di hari kiamat kelak. Adapun yang lainnya, maka mereka, sebagaimana disebutkan dalam hadis ini, bahwa manusia tenggelam, atau mereka akan keluar keringat dari tubuh-tubuh mereka sesuai dengan amal-amal mereka. Ada yang keringatnya hanya sampai ke kedua mata kakinya. Ada yang keringatnya sampai kedua lututnya. Ada yang keringatnya sampai ke pinggangnya. Dan ada pula keringat seseorang yang sampai kepada mulutnya. Sehingga ibarat dia itu kendali yang dimasukkan dalam mulutnya. Dan sampai kedua batas, kedua telinganya. Ini semua kembali kepada amal-amal manusia. Tergantung pada amal perbuatannya. Maka hadis ini dan hadis yang berikutnya yang telah kami bacakan tadi memberikan pelajaran, salah satunya adalah diantara kedahsyatan hari kiamat yang akan disaksikan dan dialami oleh manusia. Dan seorang dalam hal yang berkaitan dengan ahwal yaumil qiyamah, dalam hal yang berkaitan dengan kedahsyatan hari kiamat dan peristiwa-peristiwa besar yang terjadi di hari kiamat, masing-masing tergantung dari amal perbuatannya. Apabila seorang dia di dunia takut kepada Allah, sehingga kemudian dia beribadah, dia melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah, maka orang yang telah takut di dunia ini, kemudian rasa takutnya mendorong dia untuk beramal kebaikan, dia tidak akan rasa takut di akhirat kelak. Dia akan diberikan keamanan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, banyak disebutkan dalam Al-Quranul Karim peristiwa-peristiwa besar yang akan terjadi di hari kiamat kelak. Goncangan-goncangan dahsyat, jatuhnya langit, dan yang lainnya. Lautan menjadi api. Manusia ibarat kupu-kupu yang berterbangan karena dahsyatnya hari kiamat itu. Makanya dalam Al-Quranul Karim, sekian banyak jumlah ayat-ayat Al-Quran yang mengingatkan manusia tentang hari kiamat yang pasti akan terjadi. Tidak ada keraguan sedikit pun bagi orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. semua peringatan-peringatan, semua gambaran-gambaran yang disebutkan oleh Al-Quranul Karim tentang hari kiamat. Ini adalah untuk mendorong orang-orang yang beriman agar meningkatkan amal kebaikan, agar taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya. Ada kejadian-kejadian di dunia yang disaksikan atau yang kita saksikan, semacam gempa bumi, kebakaran, banjir, gunung meletus, dan yang lainnya. Jadi bencana-bencana itu, itu pun telah menjadikan manusia kalang kabut, menjadikan orang-orang yang sekitarnya semacam terjadi kiamat, padahal itu bukan kiamat, itu hanya peringatan-peringatan kecil dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, apalagi dengan hari yang amat dahsyat, yaitu Yaumul Qiyamah, yang mana seorang bayi yang lahir langsung beruban karena melihat dahsyatnya hari tersebut. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, salah satu dari gambaran yang diberikan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam tentang hari kiamat, yaitu dengan apa yang disebutkan dalam hadis ini, yaitu tentang manusia dan keadaan mereka di padang mahsyar. Dan ini menunjukkan kepada kita akan kekuasaan Allah Azza wa Jalla, dan mendorong seseorang untuk beramal dan beramal, meningkatkan amal kebaikannya, bertaubat pada Allah, kembali kepada Allah, dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yang takut di hari kiamat atau ketika terjadi hari kiamat, tidak hanya manusia, para malaikat pun, karena dahsyatnya hari kiamat itu, semua dalam keadaan takut. Karena murka Allah, karena azab Allah yang akan terjadi. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, dan hadis ini juga tentu memberikan kepada kita dorongan untuk meninggalkan perbuatan-perbuatan yang haram, yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla, dan memperbaiki diri dan mengamalkan amal-amal kebaikan, dan bertobat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyatakan dahsyatnya hari kiamat, hari yang menakutkan. Makanya Allah Azza wa Jalla berfirman, wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Takutlah kalian kepada suatu hari yang kalian akan dikembalikan kepada Allah, yaitu hari kiamat. Thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudzlamun. Kemudian setiap jiwa akan diberikan balasan dengan sepenuhnya sesuai dengan apa yang dia lakukan, dan kalian tidak akan dizalimi, manusia tidak akan dizalimi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang dia melakukan satu amal kebaikan, maka dia akan melihat, walaupun hanya setitik debu yang dilakukan dari amal kebaikan, dia akan melihat amalnya. Dan barang siapa melakukan suatu amal keburukan, walaupun setitik debu, dia pun akan melihatnya. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, agar seorang dapat memperbaiki dirinya, permulaan dari perbaikan dalam diri seseorang harus diawali dengan memperbaiki hati kita. Memperbaiki hati, menanamkan rasa takut pada Allah dalam diri kita, dalam hati kita. Maka dari situlah nanti, dengan taufik dari Allah Azza wa Jalla, seorang akan memperbaiki amal perbuatannya, amal anggota badannya, apabila hatinya bersih, apabila hatinya telah diperbaiki, menanamkan keikhlasan pada Allah dalam dirinya, menanamkan rasa takut pada Allah dalam dirinya, menanamkan rasa cinta kepada Allah dalam hatinya, memperbaiki hati, permulaan dari perbaikan. Dan segala macam perbaikan yang di muka bumi ini harus diperbaiki, dimulai dari perbaikan dalam diri manusia, yaitu hatinya. Dari situlah nanti akan terjadi perbaikan-perbaikan pada anggota badan, pada perbuatan seseorang. Bukankah kerusakan yang dilakukan oleh manusia, perbuatan-perbuatan dilakukan oleh manusia, ya, perbuatan kemaksiatan-kemaksiatan, karena hatinya yang kotor, karena hatinya yang tidak bertakwa kepada Allah, sehingga terjadilah perbuatan buruk dalam dirinya, keluar dari anggota badannya, pangkalnya adalah hati. Maka dari itu islahun nafsi, perbaikan diri, tazkiyatun nafsi, pembersihan jiwa, harus dimulai dengan bagaimana seorang membersihkan hatinya. Niscaya akan terpancar kebaikan-kebaikan dari anggota badannya. Karena ini yang diisyaratkan oleh Al-Quran dan disebutkan oleh Allah Subhanahu, oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ala wa inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah bahwasanya di dalam diri manusia ada segumpal daging. Idza salahat salaha sairul jasad. Wa idza fasadat fasada al jasad kulluh. Idza salaha salaha al jasad kulluh. Wa idza fasadat fasada al jasad kulluh. Apabila segumpal daging ini baik, maka akan baik pula apa yang keluar dari jasadnya. Jadi perbuatan-perbuatan yang dilakukannya. Dan apabila segumpal daging itu buruk, maka akan buruk pula yang keluar dari dalam dirinya. Jadi perbuatan-perbuatannya, dari jasadnya. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Maka apabila seorang ingin memperbaiki dirinya, harus perbaiki hatinya. Kemudian minta taufik kepada Allah, hidayah kepada Allah, agar Allah memperbaiki dirinya, agar Allah mengampuni dosanya, agar Allah menetapkan kebaikan baginya di dunia dan di akhirat. Kemudian hadis yang berikutnya juga dari Al-Miqdad, juga dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. قال الإمام النووي وعنه رضي الله عنه قال كان juga dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. Pernah kami sedang berada bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. إذ سمع وجبة, tiba-tiba beliau mendengar suatu suara yang dahsyat, suatu benda yang jatuh, suara benda yang jatuh dengan dahsyat. Faqal, maka beliau bertanya kepada para sahabat, hal tadruna ma hada, tahukah kalian suara apakah itu, bunyi apakah itu? Kulna Allahu wa rasuluhu a'lamu, kami yakni para sahabat berkata Allah dan rasulnya lebih mengetahui. Qal, maka dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadha hajarun rumiya bihi finnar, suara itu adalah suara sebuah batu yang dilemparkan dalam neraka. Mundu sab'ina kharifan, semenjak 70 tahun. Fa huwa yahwi finnar al'an, maka dia jatuh sampai ke dasar neraka sekarang ini. Hatta intaha ila qa'riha, sampai mengenai dasar neraka tersebut. Fasami'tum wajbataha, maka kalian pun mendengar dahsyatnya atau suara jatuhnya batu tersebut. Hadis ini hadis riwayat Imam Muslim di dalam sahihnya. Nah, hadis ini menjelaskan kepada kita tentang salah satu masalah yang gaib. Masalah yang gaib yaitu tentang neraka. Karena neraka sesuatu yang gaib yang tidak, belum dilihat. Na'udzubillahi min dzalik. Yaitu neraka yang wajib kita imani keberadaannya. Demikian pula surga. Al-jannatu wan-naru makhluqatan. Karena surga dan neraka sudah diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla. Kita wajib beriman dan mengimaninya. Nah, di antara hal yang menunjukkan tentang dalamnya neraka itu apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini. Ketika mereka sedang duduk, tiba-tiba mendengar suatu suara, suatu benda yang jatuh. Maka beliau alaihi wasallam diberitahukan oleh Allah azza wajalla. Jadi apa yang didengar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan yang beliau beritahukan kepada para sahabat beliau tentang sebuah batu yang jatuh dilemparkan sejak 70 tahun baru mengenai dasar neraka. Berita ini dari Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau memberitahukan dan menyampaikan kepada para sahabat radhiyallahu anhum. Ini menunjukkan dahsyatnya, menunjukkan dalamnya api neraka. Ya. Dan bahwasanya bahan bakar api neraka itu adalah batu dan manusia. Ya. Ittaqun nar allati waquduhan nas wal ijarah. Takutlah kalian kepada api neraka yang mana bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Batu-batu dan manusia. Kemudian hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini merupakan satu karamah, kemuliaan yang Allah berikan kepada para sahabat radhiyallahu anhum. Allah memperdengarkan pada mereka suara tersebut. Karena sebetulnya kita tidak sebagai manusia biasa tidak bisa mendengar hal itu. Tetapi Allah Ta'ala memberitahukan kepada memperdengarkan pada mereka, yaitu para sahabat yang berada bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini satu karomah, kemuliaan bagi mereka. Agar apa? Supaya menambah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dan ini merupakan peringatan Allah agar manusia kembali kepada Allah, bertobat kepada Allah, dan memperbaiki amal perbuatan mereka. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang perhatian seorang guru kepada muridnya tatkala terjadi sesuatu, ya, agar dia memperhatikan perilaku murid, ya, kemudian menjelaskan apa yang perlu dijelaskan. Dan ini diantara adab-adab seorang guru di dalam mengajar kepada murid-muridnya, sebagaimana dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau menjelaskan tentang suara yang didengar oleh para sahabat ketika jatuhnya batu tersebut ke dalam dasar neraka. Hadis yang berikutnya, قال الإمام النووي رحمه الله تعالى وعن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال تندري عدي بن حاتم semoga ridha Allah atas beliau. Beliau berkata, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, رسول الله صلى الله عليه وسلم bersabda, ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه فاتقوا النار ولو بشق تمرة. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiada seorang pun di antara kamu sekalian melainkan Allah akan mengajak bicara dengannya, melainkan Tuhannya akan berbicara dengannya. Tidak ada penerjemah antara dia dengan Tuhannya. Lalu dia pun akan melihat. Yani orang yang diajak bicara oleh Allah Ta'ala, dia akan melihat sebelah kanannya. Maka dia tidak melihat kecuali apa yang telah dia lakukan, apa yang telah dia kerjakan di dunia ini. Dan dia melihat ke sebelah kirinya, maka dia pun tidak melihat kecuali apa yang telah dia kerjakan, yakni ketika di dunia. Kemudian dia melihat di depannya, maka dia tidak melihat kecuali api berada di hadapan wajahnya. Fattaqun nar walau bisyiqqi tamratin, maka takutlah kalian, lindungilah diri kalian dari azab api neraka walaupun hanya, walaupun dengan memberi sedekah hanya satu biji kurma. Hadis ini muttafaqun alaih, dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim di dalam kitab sahih mereka. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, ini jugalah satu peristiwa-peristiwa, di antara peristiwa-peristiwa yang dahsyat yang akan terjadi di hari kiamat kelak. Telah disebutkan pada dua hadis sebelumnya tentang keringat yang menenggelamkan seseorang karena perbuatannya. Telah disebutkan pula tentang batu yang jatuh yang menunjukkan dalamnya api neraka dan lubang-lubang neraka. Kemudian sekarang disebutkan dalam hadis ini satu peristiwa yang menakutkan juga, yaitu bahwa seorang hamba akan diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah zat yang berbicara. Tetapi jangan dibayangkan cara atau kaifiyah bagaimana Allah berbicara. Allah berbicara dengan kehendak Allah. Allah berbicara sesuai dengan kebesaran dan keagungannya. Tiada yang menyerupai Allah. Laisa kamitsli syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Tiada satu pun yang serupa dengan Allah. Dan dia maha mendengar lagi maha melihat. Nah, oleh karena itu, hadis ini menjelaskan kepada kita tentang salah satu sifat dan antara sifat-sifat Allah, yaitu Allah berbicara. Ya. Dan ini adalah kesempurnaan. Sifat sempurna, bukan sifat kurang. Ya, karena Allah tidak bisu. Allah berbicara, tetapi jangan dibayangkan, jangan digambarkan bahwa berbicaranya Allah sama dengan berbicaranya manusia. Ya, maha suci Allah dari itu semuanya. Tetapi orang yang beriman kepada Quran dan Sunnah, dia wajib beriman bahwa Allah zat yang berbicara. Makanya ada firman-Nya, yaitu Al-Quranul Karim. Ada hadis-hadis Qudsi tentang apa yang disampaikan Allah kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita wajib beriman tentang sifat Allah ini, yaitu Allah berbicara. Kemudian di dalam hadis ini disebutkan pada hari kiamat kelak bahwa setiap orang akan diajak bicara oleh Allah Ta'ala, akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dan tidak ada penerjemah yang menerjemahkan pembicaraan tersebut, karena Allah Maha mengetahui segala-galanya. Allah memahami segala-galanya. Wa huwa bikulli syai'in alim. Dan dia zat yang Maha mengetahui akan segala-galanya. Maka ketika seorang hamba berbicara, Allah mengetahuinya. Allah memahaminya. Tidak ada penerjemah, ya, antara Allah dengan hamba-hambanya. Kemudian seorang hamba di hari kiamat kelak dia akan melihat. Dia melihat sisi kanannya. Ternyata di sisi kanannya yang dilihatnya adalah amal perbuatannya ketika di dunia. Kemudian dia melihat sisi kirinya. Dan dia melihat bahwasanya yang dilihatnya adalah amal-amal perbuatannya ketika di dunia. Kemudian dia melihat di hadapannya. Maka tiada yang dia lihat kecuali api neraka berada di depannya. Maka dari itu kemudian kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau menyuruh dan memerintahkan kepada setiap orang beriman agar takut kepada azab Allah itu neraka. Fattaqun nar. Maka takutlah kalian kepada api neraka. Karena neraka ada tempat azabnya. Allah mengazab hamba-hambanya. yaitu api neraka. Fattaqun nar walau bisyaqqi tamratin. Takutlah, lindungilah diri kalian dari azab api neraka, walau hanya dengan kamu memberi sedekah satu biji kurma. Ini menunjukkan keutamaan orang yang ikhlas di dalam melakukan amal kebaikan. Dan salah satu amal kebaikan yang mulia adalah memberi kepada manusia. Adalah memberi, ya, memberi sedekah. Dan sedekah memiliki keutamaan-keutamaan yang banyak. Sehingga disebutkan di sini sebagai contoh untuk seorang menjaga dan memelihara dirinya dari api neraka adalah dengan memberikan sedekah. Padahal banyak sekali amal-amal, perbuatan-perbuatan, amal-amal kebaikan yang dengannya seorang dapat melindungi dirinya dari azab api neraka. Melaksanakan hal-hal yang diwajibkan oleh Allah, menjauhi larangan-larangan Allah, ini semua sebagai ya upaya seorang hamba dengan taufik dari Allah Azza wa Jalla untuk melindungi dirinya dari azab api neraka. Dengan melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah. Namun mengapa Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini belum menyebutkan tentang sedekah sekecil apapun? Fattaqun nar walau bisyiqqi tamratin. Maka takutlah kalian dari azab api neraka. Lindungilah diri kalian dari azab api neraka, walaupun hanya dengan memberi sedekah satu biji kurma. Nah, ini menunjukkan keutamaan sedekah. Keutamaan sedekah. Dan di antara keutamaan sedekah yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan hadis ini, bahwa kata beliau alaihi salatu wassalam, "Was-shadaqatu tudfi'u al-khati'ata kama yudfi'u al-ma'u an-nar." Dan sedekah itu adalah memadamkan api dosa seseorang. Ya. Akan menghapus dosa seseorang sebagaimana air sebagaimana air memadamkan api. Jadi kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, itu di antara keutamaan dari apa yang disebut dengan sedekah. Sedekah yang diikhlaskan oleh seorang hanya karena Allah. Dia memberikan hanya karena Allah. Dia bersedekah hanya karena Allah. Maka sedekahnya ibarat pemadam kebakaran. Akan memadam dosa atau api dosanya. Oleh karena itu, juga disebutkan dalam Al-Quranul Karim, ketika seorang di akhir-akhir kehidupannya dalam keadaan sakaratul maut, tatkala dia meminta kepada Allah agar Allah menangguhkan, dia menangguhkannya dari kematian untuk dia memberikan sedekah. Laula akhartani ila ajalin qarib fa'asaddaqo wa'akum minas salihin. Ketika dalam keadaan sakaratul maut, yang dia sesalkan, yang menjadi penyesalan baginya adalah mengapa dahulu dia tidak bersedekah. Maka dia meminta kepada Allah agar ditangguhkan, diberi kesempatan sedikit waktu untuk dia bisa bersedekah dan bisa memberikan atau beramal soleh. Maka di saat kita mempunyai kesempatan untuk memberikan sedekah, untuk berbagi kepada sama kaum muslimin, untuk memberikan kepada orang-orang yang memiliki hajat, orang-orang yang butuh, ya, marilah kita memperbanyak sedekah. Karena as-shadaqatu tudfi'u al-khati'ata kama yudfi'u al-ma'u an-nar. Bahwasanya sedekah itu memadam, menghapus kesalahan dan dosa sebagaimana api, sebagaimana air memadamkan api. Ini menunjukkan keutamaan sedekah. Dan sedekah yang paling utama Di saat seorang dalam keadaan sehat walafiat, di saat seorang dalam keadaan takut miskin, di saat seorang dalam keadaan pelit, kemudian dia memberikan sedekah, maka itulah sedekah yang paling utama. Jangan menunggu di saat dalam keadaan kematian telah berada di depan matanya, baru kemudian dia mengatakan si fulan dapat sekian, untuk fulan begini sekian, untuk fulan sekian, ya. Padahal itu sudah milik mereka. Maka bersedekahlah, dan sedekah yang paling utama yaitu di saat seorang dalam keadaan sehat walafiat, dia kaya tapi dia takut akan kemiskinan, dia dalam keadaan tamak, dalam keadaan rakus kepada harta, di saat itu dia justru melawan hawa nafsunya, dia memberikan sedekah. Inilah sedekah yang paling utama sebagaimana dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Jadi hadis ini menjelaskan kepada kita, memberikan pelajaran kepada kita. Yang pertama, wajibnya kita beriman dan menetapkan bahwa Allah berbicara. Karena ini salah satu sifat di antara sifat-sifat Allah. Ya. Kemudian yang kedua, bahwa apa yang digambarkan dalam hadis ini salah satu di antara hal-hal yang dahsyat yang terjadi dari kiamat kelak. Seorang tidak bisa lari dari Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa melarikan diri, ya. Dia tetap akan diajak bicara oleh Allah taala. Tidak ada tempat pelarian. Ya. Kemudian yang ketiga yang diambil dari hadis ini bahwa manusia akan melihat apa yang diamalkan, apa yang dikerjakan di dunia ini. Silahkan berfoya-foya, silahkan bermaksiat, silahkan berbuat dosa, tetapi ingatlah bahwa apa yang Anda lakukan di dunia ini, dari perbuatan-perbuatan dosa dan kemaksiatan, dari kekufuran dan kemunafikan, semua akan dipetik oleh pelakunya di hari kiamat kelak. Akan dipetik buahnya, hasilnya di hari kiamat kelak. Maka hati-hati dari perbuatan kezaliman. Seorang akan melihat amal perbuatannya. Sekarang dia merasa menang, tapi esok hari apa akibatnya akan dilihat dan akan diperoleh balasannya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tentu hadis ini menganjurkan kita untuk memperbanyak amal-amal kebaikan dan ikhlas karena Allah. Karena amal kebaikan yang diterima oleh Allah Azza wa Jalla yaitu yang diikhlaskan hanya untuk Allah dan sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sehingga ketika dia disebutkan dalam hadis ini, kemudian dia melihat sebelah kanannya, maka dia tidak melihat kecuali amal perbuatannya, amal-amal kebaikannya. Dan dia tidak melihat, kemudian dia melihat sebelah kirinya, maka dia tidak melihat kecuali apa yang dia lakukan ketika di dunia dari amal-amal keburukannya. Ya. Maka hadis ini menganjurkan kepada seorang untuk memperbanyak amal kebaikan dan untuk menjauhi dari amal-amal perbuatan yang buruk, ya, yang berakibat dan berdampak pada dirinya di hari kiamat kelak. Kemudian bahwa seorang di hari kiamat kelak akan melihat api neraka. Sebagaimana disebutkan dalam hadis ini, fala yara illa an-nar. Ketika dia melihat di depannya, maka dia tidak melihat kecuali neraka. Tilqa'a wajhi, di hadapan wajahnya. Ya, wal iyadzu billah. A'adzana Allah min adzabin nar. Semoga Allah melindungi kita dari azab api neraka. Tidak ada manusia yang kuat dan azab Allah. Maka janganlah seorang menggampangkan, meremehkan, bahkan menjadikan atau kadang-kadang menjadikan bahan tertawaan tentang api neraka. Ya. Na'udzubillahi min dzalik. Kita berlindung pada Allah dari azab jahannam, dari azab neraka. Dan kita mohon pada Allah Azza wa Jalla surga Allah Subhanahu wa taala dan rahmat dan kasih sayangnya. Kemudian hadis yang berikutnya. Wa an Abi Dzar radhiyallahu anhu qala. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inni ara ma la tarawun." Sesungguhnya aku melihat apa yang tidak kamu melihat. Yani aku bisa melihat apa yang tidak kalian melihat. Wa asma'u ma la tasma'un, dan aku mendengar apa yang tidak kalian dengar. Attatis sama'u wa huqqalaha anta itta. bahwa langit, ya, itu saking beratnya, karena penghuni yang ada di atas langit ini, dari para malaikat, sehingga dia berbunyi, seakan-akan ada suara yang menunjukkan berat muatannya langit itu. At-tis sama wa huqqalaha anta itta, dan sudah merupakan haknya untuk mengeluarkan suara beratnya. Ma fiha maudhi'u arba'i asabi'a, karena di langit itu tidak ada satu tempat pun yang sebesar empat jari. Illa wa malakun wadi'un jabahatah, melainkan di situ ada malaikat yang dia meletakkan keningnya sajidan lillahi ta'ala. Meletakkan keningnya sujud hanya untuk Allah ta'ala. Wallahi, lau ta'lamuna ma'a'lamu, demi Allah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, demi Allah, seandainya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, lau dhahiktum qalilan, niscaya kalian akan sedikit tertawa. Wala bakaitum katsiran, dan niscaya kalian akan banyak menangis. Wama taladzadzum bin nisa'i alal furush, dan kalian tidak akan merasakan, atau tidak akan merasakan kelezatan ketika mengumpuli istri-istri kalian di atas kasur-kasur. Wala kharajtum ila as-su'udati taj'aruna ilallahi ta'ala, dan niscaya kalian akan keluar ke tanah lapang, ya, atau ke jalan-jalan. Taj'aruna ilallahi ta'ala, untuk kalian meminta pertolongan kepada Allah ta'ala. Kaum muslimin dan kaum muslimat, para pendengar dan suara iman, dan para pemirsa TV Roja dimanapun anda berada, semoga senantiasa diberi taufik dan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis Abu Dzar ini adalah hadis riwayat Imam Tirmidzi dan derajat hadis yang hasan, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahukan kepada kita, dan ini menunjukkan keutamaan beliau sebagai Rasul Allah, sebagai utusan Allah yang memiliki kelebihan, karena Allah berbuat apa yang Allah kehendaki dan melebihkan hamba-hambanya sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Apalagi beliau sebagai Rasul, utusan Allah yang terakhir, Nabi yang terakhir, tiada Nabi sesudah beliau. Beliau memberitahukan bahwasanya beliau bisa melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh umat, dan beliau bisa mendengar sesuatu yang tidak bisa didengar oleh umatnya. Ini ada kelebihan yang Allah berikan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Allah yang menganugerahkan hal itu. Allah yang menganugerahkan hal tersebut, keutamaan tersebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, sungguhnya aku melihat apa yang tidak kalian lihat, dan aku mendengar apa yang tidak kalian dengar. Lalu beliau memberitahukan sesuatu yang tidak dilihat dan tidak didengar oleh manusia, oleh umatnya, bahwa beliau mendengar suara beratnya langit itu. Suara beratnya langit. Sesuatu benda, ya, kita berikan gambaran yang mudah. Suatu benda, ya, kalau dimuat sesuatu yang berat, masih pada kewajarannya, maka dia akan tampak entah dari suara atau bentuknya yang menunjukkan bahwa itu berat. Contohnya muatan truk, dimuat dan barang yang demikian banyak, ya, padat, berat, maka pada bodi dari atau bak dari truk tersebut akan mengeluarkan suara. Suara menunjukkan bahwa dia mengangkut suatu benda yang banyak, yang berat. Ini gambaran sebagai contoh saja. Ar-Rasul alaihi salatu wassalam mendengar suara itu. Suara yang menunjukkan beratnya langit ini. Dan kata beliau sallallahu alaihi wasallam, dan hal itu memang berhak. Sewajarnya langit itu memperdengarkan beratnya. Suara beratnya langit itu. Mengapa demikian? Karena langit itu dipenuhi oleh para malaikat. Tidak ada tempat kecil apapun. Melainkan di langit itu diisi oleh para malaikat-malaikat Allah. Yang mereka sujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini menunjukkan kebesaran Allah dan keagungannya. Kita tidak mengetahui berapa jumlah malaikat. Hanya Allah mengetahui. La ya'lamu junuda rabbika illa hu. Tidak ada yang mengetahui tentara-tentara Allah itu kecuali Allah. Di antara tentara-tentara Allah ada para malaikat. Ya. Jumlah malaikat yang demikian banyaknya. Dan kita telah membahas beberapa pertemuan yang lalu tentang jumlah malaikat yang akan membawa api neraka di hari kiamat kelak. Yang mana neraka itu ada ikatannya sebanyak 70.000. Dan setiap 70.000 itu, setiap satu dari 70.000 itu ditarik oleh 70.000 malaikat. Dan kekuatan mereka yang dahsyat. Sehingga jumlah yang membawa atau menarik neraka itu disebutkan. Berarti 70.000 kali 70.000. 4,9 miliar. Ini baru satu pekerjaan. Belum yang lainnya. Maka maha besar Allah. Maha besar Allah subhanahu wa ta'ala. Yang telah menciptakan ciptaannya yang demikian. Nah, Rasul alaihissalam menjelaskan dalam hadis ini tentang langit yang di atasnya penuh dengan malaikat yang sujud pada Allah Ta'ala. Kata beliau alaihissalatu wassalam, tidak ada tempat yang kosong di langit itu. Bahkan sebesar 4 jari tangan pun tidak ada yang kosong di langit itu. Semua terisi oleh para malaikat yang mereka sedang bersujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan kebesaran dan keagungan ciptaan Allah. Maka apalagi dengan zat yang menciptakan makhluk-makhluk yang dahsyat itu. Makhluk-makhluk yang besar itu. Oleh karena itu Allahu Akbar. Allah maha besar. Tidak ada yang lebih dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, seandainya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, niscaya kalian akan sedikit tertawa dan kalian akan banyak menangis. Tertawa kalian akan lebih sedikit daripada tangisan kalian. Kalau kalian mengetahui tentang apa yang aku lihat dan apa yang aku ketahui yang diberitahukan oleh Allah kepadaku. Ya. Bahkan kata Nabi alaihi salatu wassalam, jika kalian mengetahui apa yang aku ketahui, maka tidak ada seorang pun di antara kalian yang bisa menikmati istrinya. Yani ketika berkumpul dengan istrinya. Karena takutnya. Makanya di antara hikmah kita tidak melihat hal-hal tersebut. Karena dikhawatirkan manusia akan tidak berbuat apa-apa. Hanya ada ketakutan. Ya. Maka di antara nikmat Allah subhanahu wa ta'ala, Allah memberitahukan, baik melalui Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW, hal-hal yang gaib untuk kita imani, agar bertambah iman kita, agar bertambah amal kebaikan kita, dan kita tidak melihat secara langsung. Karena dampaknya akan ada pada manusia apabila mereka melihat hal itu secara langsung. Dan ini salah satu nikmat, di antara nikmat-nikmat Allah. Kita wajib beriman. Kita wajib beriman. Dari berita-berita yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari hal-hal yang gaib. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seandainya kalian melihat apa yang aku lihat, tadi kalian mengetahui apa yang aku ketahui, niscaya kalian akan keluar, yakni ke jalan-jalan, kalian akan minta pertolongan pada Allah Ta'ala, kalian akan istighosah pada Allah. Kalau kalian mengetahui apa yang aku lihat dan apa yang aku ketahui. Jadi hadis ini intinya adalah hadis yang juga menggambarkan kepada kita tentang kebesaran Allah dan keagungannya, keagungan ciptaannya, yang menunjukkan keagungan zat yang menciptakan ciptaan-ciptaan tersebut, untuk menanamkan rasa takut dalam diri hamba-hamba yang beriman kepadanya. Ya. Nah, oleh karena itu, di antara hikmah dari ilmu, manfaat dari ilmu itu adalah semakin banyak ilmu seseorang, ya, maka dia akan semakin takut pada Allah Ta'ala. Ini ilmu di sini, ilmu yang bermanfaat. Ya. Ketika seorang mengetahui tentang keagungan ciptaan Allah, langit dan seisinya, bumi dan seisinya, maka akan menambah rasa takwanya, takutnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ini diantara hikmah yang diambil dari hadis ini. Sebagaimana disebutkan oleh para ulama, ketika bertambah ilmu seorang hamba tentang keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentang kebesarannya dan kekuasaannya, maka bertambah pula takutnya kepada Allah Ta'ala. Jadi semakin bertambah ilmu seorang akan keagungan dan kebesaran Allah, akan bertambah pula rasa takutnya kepada Allah, yang dengan demikian akan mendorong dia untuk menambah dan memperbanyak amal-amal kebaikannya dan meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di antara hikmah yang diambil dan pelajaran yang diambil dari hadis ini, bahwa tatkala Allah Ta'ala tidak menampakkan kepada hamba-hambanya tentang hal-hal yang gaib dari alam akhirat atau alam yang gaib, ini adalah untuk suatu beban atau taklif agar kita beriman. Karena di antara kewajiban orang beriman adalah beriman kepada hal-hal yang gaib, yang dia tidak melihat dengan mata kepalanya, dia tidak mendengar dengan telinganya, tetapi dia mendapat informasi dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam tentang hal-hal yang gaib itu. Kita wajib beriman walaupun kita tidak diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang hal tersebut. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang sifat orang-orang beriman adalah takut pada Allah Azza wa Jalla, takut dari azabnya, takut dari murkanya, dan dia selalu berupaya untuk mengejar akan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, takut yang diperintahkan oleh agama ini agar kita takut pada Allah untuk mendorong kita memperbanyak amal kebaikan. Jadi takut ini bukan kemudian menjadikan manusia putus asa dari rahmat Allah, tidak. Karena putus asa dari rahmat Allah bukan sifatnya orang beriman. Kita tidak boleh putus asa dari rahmat Allah. Ya, kita tetap mengharap rahmat dan karunia Allah, anugerah dan ampunan Allah. Ya, tapi dengan kita berbuat sesuatu dan kita beramal, kalau berbuat dosa kembali pada Allah, istighfar minta ampun pada Allah, bertobat kepada Allah. Ya. Ini yang diharapkan dari rasa takut yang ada dalam diri seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dari sini juga menjelaskan kepada kita tentang kita minta pertolongan pada Allah agar kita senantiasa memohon kepada Allah akan rahmatnya, karunianya, kasih sayangnya. Ya. Karena dia zat yang maha pemberi, dia zat yang maha kaya, dia zat yang maha pengampun. Maka mintalah, mohonlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang antara sifat-sifat para malaikat. Mereka adalah hamba-hamba Allah yang taat kepada Allah, yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Mereka selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini di antara kemuliaan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Jumlahnya tidak terhitung. Tidak mengetahui jumlahnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan demikian maka seorang hamba akan melihat dirinya dan mengetahui kerendahan dirinya, ya, dalam ibadah kepada Allah, bahwa dia tidak ada artinya jika dibandingkan dengan malaikat yang senantiasa taat dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun seorang hamba yang taat pada Allah, seorang hamba yang takut pada Allah, seorang hamba yang saleh, maka dia bisa mencapai derajat malaikat. Sebagaimana hamba-hamba Allah yang bermaksiat pada Allah, yang kufur kepada Allah, ya, yang tidak beriman kepada Allah, atau yang banyak melakukan kemaksiatan-kemaksiatan, maka dia bisa turun derajatnya sama dengan bahkan lebih hina dari binatang. Na'udzubillah. Oleh karena itu kaum muslimin dan kaum muslimat, semoga apa yang kita dengar pada kesempatan yang baik ini dapat memberikan kepada kita gambaran-gambaran dan menambah rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk kita benar-benar meningkatkan amal kebaikan, menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini yang dapat disampaikan pada kesempatan yang baik ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Dan semoga Allah menjadikan kita di antara hamba-hambanya yang selalu taat padanya. Sebagaimana doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah maksim lana min khasyiatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik. Ya Allah, bagikanlah kepada kami bagian dari rasa takut kami kepada Engkau, ya, agar rasa takut kami kepada Engkau itu menjadi penghalang bagi kami dari berbuat maksiat kepada Engkau. Aku lu qouli hadza wallahu taala a'lam. Kita kembalikan ke Jakarta, wallahu taala a'lam. Baik Ustaz, jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Penyampaian materi di kesempatan kajian ilmiah pagi hari ini dari penjelasan dan pembacaan hadis-hadis pada kitab Riyadhus Shalihin. Dan pendengar maupun pemirsa dimanapun Anda berada, kita masuk ke sesi tanya jawab. Silakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di layanan lain telepon 0218236543 atau pertanyaan pesan singkat ke nomor 0819896543. Satu pertanyaan dari pesan singkat kita akan bacakan. Baik, di sini seorang ikhwah bertanya, Ustaz, apakah di dalam surga dan neraka sampai saat ini sudah ada para penghuninya? Jika ada, apakah sudah ada hari penghisaban sebelum datangnya hari kiamat? Dan kalau belum ada, bagaimana kisah Rasulullah SAW ketika dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diperlihatkan surga dan neraka beserta penghuninya? Adakah dalil yang menerangkan hal tersebut, Ustaz? Syukran barakallahu fikum. Baik, tentang pertanyaan tersebut, wallahu taala alam, bahwa yang jelas bahwa kita beriman akan surga dan neraka sudah diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla. Dan seorang hamba yang melakukan amalan-amalan kebaikan akan menambah apa yang Allah janjikan baginya di akhirat kelak. Contohnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang satu ucapan yang merupakan setiap sekali seorang hamba mengucapkannya akan ditanamkan baginya pohon kurma di surga, yaitu subhanallahil azim wa bihamdi. Subhanallahil azim wa bihamdi. Setiap sekali dia mengucapkannya, maka dia ditanamkan untuknya di surga satu pohon kurma dan yang lainnya. Contoh yang lain, hadis Nabi sallallahu tentang salah satu di antara kunuz, kanzul atau perbendaharaan surga adalah kalimat la haula wala quwata illa billah. Ini menunjukkan anjuran untuk kita memperbanyaknya. Ya, bahwa ini semua diciptakan oleh Allah, sudah diciptakan, surga dan neraka sudah diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, penghuni-penghuninya juga sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi seorang tidak mengetahui, maka kita wajib untuk berbuat, untuk beramal, selebihnya kita serahkan kepada Allah Azza wa Jalla. Adapun masalah berkaitan dengan Isra dan Mi'raj, Ketika Nabi SAW bertemu dan para Nabi, ini adalah menunjukkan kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah fa'alun lima yurid. Allah berbuat apa yang Allah kehendaki. Dan kita wajib beriman sebagaimana dahulu para sahabat beriman kepada hadis tentang Isra dan Mi'raj. Dan peristiwa-peristiwa yang terjadi yang ditampakkan oleh Allah kepada Nabi SAW. Demikian pula pertemuan Rasulullah SAW dengan para anbiya. Nabi Adam, Nabi Isa, ya, Nabi Idris, kemudian Nabi Ibrahim, Nabi Musa dan yang lainnya. Yang disebut oleh hadis tentang Isra dan Mi'raj, wajib kita imani. Wajib kita imani. Dan ini menunjukkan kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Tapi kalau Anda bertanya apakah sudah ada hisab, hisab itu nanti di hari kiamat kelak. Hisab itu di hari kiamat kelak. Manusia akan dibangkitkan dari kuburnya di hari kiamat. Maka ini apa yang ditanyakan tadi adalah hal-hal yang gaib, yang wajib kita imani, ya, yang telah sampai kepada kita. Adapun bagaimana, itu bukan hak kita untuk bertanya. Tetapi dalam hal ini adalah kewajiban kita untuk beriman dan mengimaninya. Sebagaimana para salaf kita dahulu, Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Uthman bin Affan, Ali bin Abi Thalib dan yang lainnya dari kalangan sahabat, tabi'in dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, mereka telah beriman kepada itu semuanya. Maka kita pun wajib beriman kepadanya. Saya pernah ditanya oleh seorang, Ustaz, bagaimana pandangan Anda tentang hadis Nabi SAW ketika peristiwa Isra dan Mi'raj? Ketika bertemu dan Allah, ketika Nabi SAW telah menerima perintah sholat dari Allah Azza wa Jalla, kemudian beliau turun bertemu Nabi Musa. Dan Nabi Musa bertanya kepada Rasulullah SAW, apa yang diperintahkan oleh Allah kepadamu? Kata Rasulullah SAW, Allah perintahkan pada aku 50 sholat. Maka dijawab oleh Nabi Musa, umatmu tidak akan mampu. Aku punya pengalaman, yaitu memimpin Bani Israel. Ya. Maka mintalah, kembalilah kepada Tuhanmu. Mintalah kepadanya, agar engkau diberi keringanan. Dan seterusnya, ya, dari kisah tentang peristiwa Isra dan Mi'raj, dialog antara Nabi Muhammad dengan Nabi Musa, kemudian kembali kepada Allah, sampai pada tapan sholat itu hanya 5 waktu. Dan itu ketetapan Allah. Bagaimana pendapat Ustaz tentang masalah ini? Jadi seakan-akan orang ini ingin mengetahui, yakni apa Ustaz percaya atau tidak? Apa masuk di akalnya atau tidak? Maka saya menjawab tentang pertanyaan ini. Apakah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu beriman dan peristiwa ini ketika Rasulullah memberitahukannya? Jawabannya iya. Apakah Umar bin Khattab beriman kepada berita ini ketika Rasulullah menyampaikannya? Ya. Apakah Utsman bin Affan beriman ketika Rasulullah menyampaikan berita ini kepadanya? Ya. Apakah Ali bin Abi Thalib beriman dan peristiwa ini ketika Rasulullah memberitahukannya? Ya, dan semua sahabat. Kemudian para tabi'in, ulama-ulama hadis, apa mereka beriman semua dengan berita ini? Ya. Lalu mengapa Anda bertanya kepada saya? Kalau semua mereka para khulafaur rasyidun, para sahabat-sahabat Nabi, para tabi'in, ulama-ulama muslimin, ulama-ulama ahli hadis, mereka beriman dan berita ini, kok Anda tanya kepada saya bagaimana menurut saya? Maka terbungkaplah orang itu. Ya. Bagaimana kita tidak beriman tentang peristiwa ini? Oh, para sahabat beriman. Para ulama muslimin beriman dan peristiwa ini. Isra dan Mi'raj. Maka dari itu kaum muslimin rahimakumullah. Hal-hal seperti ini jangan kita benturkan dengan akal kita. Pertanyaan yang ditanyakan tadi, ini ada salah satu hal yang menjadikan bertanya. Karena juga dimainkan akal ini. Ya. Kok begini, kok begitu, kok begini, kok begitu. Berarti begini dan berarti begitu. Dari kesimpulan-kesimpulan akal. Akhirnya berbahaya. Ini hal-hal yang wajib kita beriman. Dan mengimaninya. Kita beriman kepada Allah dan Rasulnya. Beriman terjadi peristiwa Isra dan Mi'raj. Beriman pertemuan Nabi SAW dengan para Rasul, para Nabi. Ya. Dan ini semua menunjukkan kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Seorang mukmin wajib mengimaninya, ya, dan wajib untuk mempercayainya, dan tidak boleh ada keraguan sedikit pun tentang peristiwa tersebut. Adapun hari kiamat, hari hisab, itu akan ada saatnya di hari kiamat kelak. Ya, di hari kiamat kelak. Wallahu ta'ala a'lam. Yang telah disampaikan, semoga bermanfaat untuk ikhwah yang bertanya dari pesan singkat tadi, dan juga faedah jawaban tersebut bermanfaat pula untuk pendengar serta pemirsa yang lainnya. Kemudian kesempatan berikutnya bagi para pendengar maupun pemirsa yang ingin bertanya secara langsung, kita persilakan di layanan lain telepon 021-823-6543. Baik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dengan Bapak siapa, dari mana? Dengan hamba Allah di Papua Seremban. Nah, silakan Bapak, mohon maaf agak diangkat suaranya ya. Baik, saya mau tanya dengan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalam. Ya, langsung ke pertanyaan. Apa betul ada kalbu jari cerita, ada kalbu jari, apa betul semua amal perbuatan di dunia itu diibaratkan langit dan seisi buminya ini lebih beratnya dengan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah? Itu saja Ustaz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih Bapak yang dari Papua tadi bertanya, dan tafadhal Ustaz jawabannya. Baik, tentang pertanyaan beliau, betul apa yang ditanyakan oleh beliau, yaitu apa yang disebut dalam hadis, hadis tentang al-bitaqah. Ketika seorang hamba di hari kiamat disidang oleh Allah Subhanahu wa taala, dihisab, maka Allah perlihatkan kepada hamba itu tentang perbuatan-perbuatan dosanya, ya, yang terhampar dalam tulisan atau dalam catatan amalnya sejauh mata memandang. Kemudian Allah bertanya, apa benar engkau melakukan hal ini? Maka dia pun tidak bisa mengingkari apa yang telah dilakukannya dari dosa-dosa itu atau dari perbuatan-perbuatannya tersebut. Kemudian Allah bertanya pada hambanya itu, apa engkau mempunyai kebaikan? Kata dia, aku tidak punya kebaikan. Jadi dia merasa bahwa ini bakal akan binasa dengan melihat demikian banyaknya dari amal-amal perbuatan buruk, ya, yang telah dikerjakannya. Kemudian Allah mengatakan padanya bahwa engkau mempunyai satu kebaikan. Mempunyai satu kebaikan. Ada kebaikan yang kau lakukan. Makanya kemudian diperlihatkanlah kalimat la ilaha illallah, ya, kalimat tauhid yang dia ucapkan dari hatinya yang betul-betul ikhlas karena Allah. Kemudian orang itu bertanya, ya Allah, wahai Tuhanku, ya ini apa dibandingkan ini kalimat perbuatanku dan kalimat ini? Ini tidak, seakan-akan dia melihat bahwa hanya sekedar ucapan la ilaha illallah jika dibandingkan dengan perbuatan yang telah dilakukannya. Maka ditimbanglah amal itu. Ya. Timbanglah amal itu. Dan kalimat la ilaha illallah yang diucapkannya, ternyata kalimat ini yang lebih berat daripada dosa yang dia lakukan. Nah, ini menunjukkan salah satu keutamaan dari kalimat tauhid yang diucapkan oleh seorang hamba yang betul-betul ikhlas dari hatinya. Ya. Kemudian juga tentang yang ditanyakan tadi, masalah lebih dari langit dan bumi. Ini dalam hadis tentang Nabiullah Musa alaihissalam ketika meminta kepada Allah Ta'ala satu ucapan, diucapkannya, maka diajarkan oleh Allah kalimat la ilaha illallah. Dan ternyata kalimat ini lebih berat daripada langit dan bumi dan seisinya. Ini diantara hal yang menunjukkan keutamaan kalimat la ilaha illallah. Intinya adalah bahwa seorang harus betul-betul memurnikan tauhidnya kepada Allah Azza wa Jalla. Meyakini kalimat la ilaha illallah, tiada sembahan yang hak kecuali Allah. Karena sembahan itu banyak. Banyak di antara manusia menyembah selain Allah. Tapi semua yang disembah selain Allah itu adalah batil. Yang hak hanya satu, yaitu penyembahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi inti dari hadis-hadis, riwayat-riwayat yang menyebutkan tentang kalimat la ilaha illallah dan keutamaannya adalah menunjukkan keutamaan tauhid yang dimiliki oleh seorang, dan tauhid itulah yang akan dengan rahmat Allah Ta'ala yang akan menyelamatkan seorang dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika seorang berbuat dosa, ya, ketika dia berbuat dosa, dia tidak boleh putus asa dari rahmat Allah. Tapi hendaklah dia kembali kepada Allah, kemudian memperkuat tauhidnya, akidahnya, keyakinannya kepada Allah. Maka ini akan sangat bermanfaat bagi hamba tersebut. Oleh karena itu, tauhid ada sesuatu yang akan menjadikan seorang hamba mulia. Tauhid akan menjadikan seorang hamba mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama dia tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu dan dia bertauhid dengan tauhid yang hakiki kepada Allah Azza wa Jalla, maka dia akan diselamatkan dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini mungkin jawaban kami, wallahu ta'ala a'lam. Baik Ustaz, jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum atas jawaban yang telah disampaikan. Dan nampaknya pertanyaan tersebut adalah pertanyaan terakhir di sesi tanya jawab kajian kali ini, Ustaz, dan mohon disampaikan sebagai khitam kajian atau perjumpaan kita di kesempatan ini. Nah, tafadhal. Baik kaum muslimin dan kaum muslimat, para pendengar suara Al-Iman dan para pemirsa TV Roja dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah pada kesempatan yang baik ini saya mengajak terutama kepada diri kami dan kepada kita semuanya untuk terus kita menuntut ilmu, terus kita menanamkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, rasa takut yang mendorong kepada amal kebaikan dan amal soleh, rasa takut yang mendorong untuk meninggalkan perbuatan maksiat dan dosa. Dan inilah buah dari rasa takut yang baik, rasa takut yang diinginkan dan diajarkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita hidup di zaman yang banyak godaannya, banyak fitnahnya, banyak kelalaiannya. Manusia sibuk dengan dunia, ya, tidak terkecuali siapapun. Tetapi orang terbaik, dia tetap mengingat akan hari perjumpaannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimanapun kesibukan yang dihadapi dalam kehidupan dunia ini, tapi dia mempunyai waktu untuk bermunajah kepada Allah. Hendaklah dia mempunyai waktu untuk muhasabatun nafs, untuk menghitung-hitung amal perbuatannya, memperbaiki dirinya, dan untuk dia meningkatkan keimanannya, ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ilmu dan amal, maka kualitas iman seseorang akan bertambah. Kualitas iman seseorang akan menjadi lebih baik tatkala dia menambah ilmu dengan belajar, dan dia menambah amalnya dengan mengamalkan ilmu yang dipelajarinya. Semoga Allah memberikan pada kita ilmu bermanfaat dan amal yang soleh, dan memberikan pada kita husnul khatimah, istiqamah di atas jalan yang benar sampai akhir dari kehidupan kita. Akhirnya, jazakumullah khairan, aqulu qawli hadza, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.